Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kita ulangi dari kalimat qala Allah azza wa jal. Bal hiya fitnatun ay laysa al-amru kama za'am. Yani perkaranya tidak seperti yang mereka anggap, tetapi itu adalah fitnah. Bal innama an'amna alaihi bihadihi ni'mah linukhbir linakhtabirahu. Sesungguhnya kami berikan nikmat itu untuk kami uji dia. Fima an'amna alaih, pada apa yang kami berikan kepadanya. Ayuti'u abiyasi, apakah dia mentaati atau bermaksiat. Ma'ilmina al-mutaqaddim bidalika, bal hiya fitnatun ayikhtibar. Walakin aktharuhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti kalau itu adalah ujian. Falihada yaqulun ma yaqulun, oleh karena itu mereka ucapkan apa yang mereka ucapkan. Wa yad'una ma yad'un, dan mereka anggap apa yang mereka anggap. Qad qalaha alladziina min qablihim, kata Allah, dan telah diucapkan yang demikian oleh orang-orang yang sebelum mereka. Ai hadhihi al-maqalah, dan ucapan tersebut sudah pernah diucapkan. Wa za'ama hadzza'am, dan sudah menganggap dengan anggapan yang sama orang-orang yang sebelum mereka. Wada'a hadhihi da'wa katsirun mimman salaf minal umam, dan telah mengaku-ngaku seperti ini dengan pengakuan-pengakuan tersebut kebanyakan orang-orang yang telah lewat dari umat-umat. Di sini salaf lughatan, bukan istilahan. Ini salaf minal umam, ini yang sudah lewat dari umat-umat. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tetapi tidak mencukupi mereka apa yang mereka usahakan tersebut. Aifa ma sahha qauluhum, ini tidak benar ucapan mereka. Wala nafa'ahum jam'uhum, dan tidak pula bermanfaat bagi mereka kumpulan mereka. Wa ma kanu yaksibun, tidak pula bermanfaat bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kama qala ta'ala mukhbiran an Qarun, sebagaimana Allah katakan tentang Qarun. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang bangga diri. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan padamu negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallah, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard, jangan kau mengupayakan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang merusak. Qala innama utituhu ala ilmin indi, jawaban Qarun, dia berkata, innama utituhu, sesungguhnya aku diberi, ala ilmin indi, dengan ilmu yang ada padaku. Ini aku kaya raya ini karena kehebatanku, karena ilmuku dalam berbisnis, ila akhirih. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun, tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan sebelumnya generasi demi generasi. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an, tidakkah dia lihat bahwa kami telah membinasakan umat-umat yang telah lalu yang lebih dahsyat kekuatannya dan lebih banyak kekayaannya. Wa la yus'alu an dunubihimul mujrimun, dan tidak ditanya tentang dosa mereka orang-orang mujrim itu. Tidak ditanya maksudnya betapa banyaknya, betapa jeleknya. Bukan tidak ditanya artinya tidak dihisab. Tetapi la yus'al an dunubihimul mujrimun, jangan tanya betapa banyaknya mereka berbuat dosa. Jangan tanya betapa besarnya penentangan mereka. Itu maknanya. Wa qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Juga Allah katakan tentang mereka yang terdahulu, qalu, mereka berkata, nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami yang terbanyak hartanya, kami yang paling banyak anak-anaknya, maka kami enggak akan diazab. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Tentunya kami enggak akan diazab. Demikian kata mereka yang telah Allah binasakan. Rata-rata mereka menganggap kenikmatan sebagai kehebatan, kenikmatan sebagai tanda kalau mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan ghurur. Disebut dengan ghurur. Ghurur adalah orang-orang, atau ghurur adalah tipuan yang menipu mereka. Mereka tertipu oleh bayangan mereka sendiri. Tertipu oleh pikiran mereka sendiri. Gede rasa. Merasa dirinya hebat. Oh ini berarti saya dicintai. Berarti saya dimuliakan. Berarti saya ila akhir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallam mengatakan, "Inna thalathatan min Bani Israil," sesungguhnya tiga orang dari kalangan Bani Israil, "Abras wa Aqra' wa A'ma." Yang pertama adalah Abras yang memiliki penyakit belang. Yang kedua, Aqra yang tidak tumbuh rambutnya. Wa a'ma yang buta. Fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Maka Allah berkehendak untuk menguji mereka dengan ujian. Maka Allah utus kepada mereka malaikat. Fa atal abras. Malaikat tadi datang kepada si belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kau sukai? Qala, si belang tadi menjawab, launun hasan. Aku ingin kulit yang bagus atau warna kulit yang bagus. Wa jildun hasan, kulit yang bagus. Wa yadhhab 'anni alladhi qad qadarani an-nas bihi, dan hilang dariku apa yang manusia merendahkan aku dengannya. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Maka Allah usap di maka malaikat tadi mengusapnya, maka hilanglah belangnya. Fa'utiya launan hasanan, maka diberi warna yang bagus, jildan hasanan, kulit yang bagus. Qala ayul mal ahabbu ilaik? Ditanya dengan pertanyaan kedua, harta benda yang kaya apa yang kamu sukai? Qala ibil. Aku menginginkan unta atau sapi. Syakka Ishaq. Ragu salah satu perawinya, apakah unta atau sapi. Qala, maka dikatakan kepadanya, harta benda yang mana atau ternak yang mana yang kamu sukai? Dijawab, unta atau sapi. Fa'utiya naqatan ushara, maka diberikan seekor unta yang sedang hamil. Qala sya'run, dikatakan, qala barakallahu laka fiha, didoakan oleh malaikat tadi, semoga Allah berkahi unta ini untukmu. Qala fa'atal aqra, maka datanglah malaikat tadi ke orang yang tidak tumbuh bulunya, aqra, yang tidak tumbuh rambutnya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan, aku ingin rambut yang bagus. Wa yadhhab 'anni alladhi qad qadarani an-nas bihi, dan aku ingin agar hilang dariku apa yang manusia mengejekku, merendahkan aku dengannya. Famasahahu fadhahaba 'anhu, maka diusaplah oleh malaikat tadi, maka hilanglah penyakit aqra dan kemudian mulai tumbuh rambutnya. Wa'tiya sya'ran hasana, diberi rambut yang bagus. Qala ayul mali ahabbu ilai, ditanya lagi, harta yang kaya apa yang kamu sukai? Qala al-baqar, awil ibil. Kalau yang pertama ibil, berarti yang ini bakor. Kalau yang ini bakor, kalau yang ini ibil, berarti yang tadi yang bakor. Ala kulli hal. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka diberi seekor sapi yang sedang hamil. Faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi untukmu pada ternak ini. Fa'atal a'ma. Kemudian datang kepada yang ketiga, yaitu si buta. Qala ayu syai'in habbu ilaik. Apa yang paling kau sukai? Qala an yaruddallahu alayya basari. Yang paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan pandangan mataku. Fa'ubzir bihin nas. Aku bisa melihat manusia. Famasahahu. Maka diusaplah oleh malaikat tadi. Faraddallahu ilaihi basarahu. Maka Allah kembalikan kepadanya pandangan matanya. Kalau fa'ayul mali ahabu ilaih. Harta yang kaya apa yang kamu paling sukai? Qala al-ghanam. Kambing. Fa'utiya syatan walida. Maka diberilah dia kambing yang sedang hamil juga. Fa'unti jahadani wa wallada hadha. Yang dua melahirkan, yang ini juga melahirkan. Cuma karena dalam bahasa Arab, masya Allah, kaya dalam kosakata, sehingga unta yang hamil disebut usyara, kambing yang hamil disebut walida. Beda-beda, padahal sama-sama hamil. Demikian pula ketika melahirkan, antajan naqah, naqah antaj. Tetapi kalau kambing wallada, tayib. Sehingga dikatakan fa'unti jahadani wa wallada hadha. Artinya tiga-tiganya melahirkan. Hanya saja yang ini dengan kalimat antaja, yang ini dengan kalimat wallada. Fakana lihada wadir minal ibil. Bukan hanya beranak, tetapi beranak pinak. Untanya beranak, beranak lagi, anaknya beranak lagi terus. Demikian pula sapinya, demikian pula kambingnya. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Maka jadilah bagi orang yang pertama memiliki satu lembah unta. Jadi kalau melihat lembah orang ini, isinya unta semua. Walihada wadin minal bakar. Orang yang kedua juga memiliki satu lembah sapi. Walihada wadin minal ghanam. Dan bagi yang ketiga, satu lembah kambing. Qala thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tadi setelah melihat, atau setelah tiga orang tadi menjadi kaya raya, dalam keadaan kulit sudah bersih, rambut sudah tumbuh, dan yang buta sudah melihat. Datanglah malaikat tadi kepada mereka satu persatu dengan gambaran mereka dulu. Paham ya? Datang kepada mereka dengan gambaran mereka yang dulu. Datang kepada si belang, modelnya belang, miskin, seperti dia yang dulu. Datang kepada orang yang akra, juga seperti dulu. Gundul, dalam keadaan jelek, miskin. Demikian pula, yang ketiga, datang dalam keadaan buta. Fi suratihi wa hayatihi. Bentuknya, keadaannya, persis seperti dia dulu. Faqala. Kemudian malaikat tadi yang berbentuk manusia dan menyerupai mereka ketika dulunya. Qala rajulun miskin wa ibnu sabil qad qata'at bi al-hibal fi safari hadha. Kata pengemis tadi kepada yang pertama si belang, dalam keadaan belang, dalam keadaan miskin. Aku adalah orang miskin. Aku dalam perjalanan dan aku telah kehabisan bekal. Terputus padaku tali perjalananku. Fala balagha lil yaum illa billahi tsumma bika. Maka aku tidak akan mungkin bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan bantuan Allah dan kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagh bihi safari. Aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus, warna yang bagus. Aku meminta ba'iran ataballagh bihi safari. Aku meminta seekor unta saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, maka si belang yang sudah sembuh ini berkata, al-huququ katsira. Kewajiban yang harus keluarkan sangat banyak. Yani aku punya banyak tanggungan. Faqala lahu ka'anni a'rifu. Maka malaikat tadi berkata, sepertinya aku kenal engkau. Alam takun abras yakdiru kannas. Bukankah engkau juga dulunya belang dan engkau dihina oleh manusia? Faqiran miskin. Fa'atallahu fa'ataka Allahul mal. Kemudian Allah memberikan kepadamu harta. Apa jawaban si belang tadi? Qala innama waristu. Innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Kabiran an kabir, ini dari atasku, dari bapak, bapaknya bapak, kakek, bapaknya kakek, ila akhirnya. Maka kata malaikat tadi yang berbentuk manusia, in kunta kadziban fa sayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, niscaya Allah akan menjadikan engkau seperti dulu lagi. Qala wa atal aqra. Kemudian malaikat tadi mendatangi aqra fi suratihi wa hayatihi, juga seperti keadaan dia dan bentuk dia. Surah bentuknya, hayah keadaannya. Fi suratihi wa hayatihi, seperti bentuknya dan keadaan dia dulu. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Kemudian berkata seperti apa yang diucapkan kepada yang pertama. Rajulun miskin. Aku seorang yang miskin. Wa ibnu sabil in qata'at bil hibal fi safari hadha fala balagha lil yawm illa billahi thumma bika. As'aluka billadhi a'taka. A'taka madha? Naam. Asy'ar al-hasan. Aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu rambut yang bagus, memberikan kepadamu harta, ila akhirnya. Waradda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Ternyata dibantah dengan bantahan yang sama seperti bantahan orang pertama. Innama waristu kabiran an kabir. Maka berkatalah malaikat tadi, in kunta kadiba, kalau engkau berdusta. Fasayyaraka Allahu ila ma kunt, niscaya Allah akan jadikan engkau seperti semula. Qala fa'atal a'ma. Kemudian mendatang yang ketiga, yaitu si buta. Fi suratihi wa hayatihi, dengan bentuknya seperti dia dulu, keadaannya juga seperti dia dulu. Faqala rajulun miskin wa ibn as-sabil qad qata'at bil hibal fi safari. Aku orang miskin, aku musafir dalam perjalanan. Sungguh telah terputus perjalananku, terputus tali perjalananku. Fala balagha lil yaum, maka aku tidak mungkin bisa menyampaikan atau bisa sampai ke tujuanku illa billah, kecuali dengan bantuan Allah dan kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu pandangan matamu. Aku meminta syatan ataballagu biha fi safari. Aku meminta seekor kambing saja yang aku bisa menyambung perjalananku. Faqala, si buta tadi berkata, qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Iya, aku dulunya buta dan kemudian Allah mengembalikan pandangan mataku. Fakhudh ma syi'ta, silakan ambil semua yang kau mau. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan semua yang kau mau. Ini ambil yang kau mau, tinggalkan yang kau mau. Ini silakan pilih. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadathu lillah. Sungguh aku tidak merasa kurang apapun hari ini dengan sesuatu yang akhadtahu lillah, yang kau ambil untuk Allah. jahad dengan fathah adalah kekurangan atau kelaparan atau sejenisnya. Faqala amsik mahlak. Ternyata orang tadi yang seperti pengemis tadi berkata, amsik mahlak, peganglah hartamu. Fa'innamabtulitum, sesungguhnya engkau diuji. Faqad radiyallahu anka, dan Allah telah ridha kepadamu. Wasakhita ala sahibaika, dan murka kepada dua temanmu, dua sahabatmu. Akhrajahu. Qul inna a'udzu kaitannya persis seperti yang sedang kita bahas. Dan ini ketika diberi kenikmatan gede rasa tidak syukur, malah ujub, bangga diri dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Merasa ini karena kehebatanku, ini karena itu ila akhirnya. Padahal kalau bukan karena Allah, enggak akan kambing tadi beranak pinak, enggak akan unta tadi beranak pinak, enggak akan sapi tadi beranak pinak. Dia menjadi banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah na'udzubikumullah, harusnya bersyukur pada Allah, tetapi dia mengira bahwa itu karena kehebatan dirinya, maka dia berdusta menyatakan ini dari dulunya, dari bapak-bapakku memang sudah kaya. Maka Allah cabut kembali apa yang pernah Allah berikan pada mereka sehingga mereka kembali menjadi miskin dan cacat. Ikhwani fillah na'udzubikumullah, ini paling tidak dalil berikutnya dari bab yang dibahas oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab.